bisa lalui kisah cinta yang indah dan suci. Namun terkadang cinta itu membuat luka. Aku berharap kisah cinta ini takkan pernah ternodai. Selama bernafas, jantung pun berdetak, cintamu kita lalui.